Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ikhwah, ini adalah pertemuan kita dari kajian kitab Tadhkiratu Sami fi adabil mu'alimi wal muta'allim. Tadhkiratu Sami wal mutakallim fi adabil alim wal mutakallim. Ini adalah sebuah tadhkirah, ya, bagi sebuah pengajaran bagi sami, bagi orang yang mendengar, artinya murid, wal mutakallim orang yang berbicara, guru, fi adabil alim bagi itu tentang adab orang yang alim, yang berilmu, wal mutaallim dan yang sedang belajar. Artinya ini adab-adab bagi, ya, semua yang terlibat dengan ilmu, ahli ilmunya atau talabul ilmunya. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Al-Alamah Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman Ibn Sa'id Ibn Sa'adillah Ibn Jama'ah. Ini Ibn Jama'ah, ya, Ibn Ali Ibn Jama'ah Al-Hazim Al-Kinani Al-Hamawi. Nah, ini sebagian orang menyebutkan dengan Ibn Jumu'ah. Ini dijelaskan oleh pentahkik kitab di halaman 19. Kada bil fath. Ini demikianlah dengan difathahkan di halaman 19 buku ini di awal. Itu enggak ada, ya. Yaitu yang telah dijelaskan oleh para ulama, semisal Ibn Hajar, wa yusahifuhu ba'dul mu'asirin fayakul Ibn Jumu'ah. Nah, sebagian kalangan kontemporer membacanya dengan keliru, dengan membaca Ibn Jumu'ah. Tapi yang benar adalah Ibn Jama'ah. Ya, kitab ini berisi tentang adab sesuai dengan judulnya. Kitab yang sangat bagus sekali. Kita akan membacakannya seperti biasa, ya, dengan format sorogan, latihan baca. Ya, latihan baca sementara karena kita masih levelnya lanjur miyah. Dan sorok pemula, latihan baca, dan ana yang akan menjelaskan maknanya. Ya. Setiap i'rab nanti, i'rab-i'rab yang iskal, ana akan tanya dan jelaskan insyaallah. Ya, langsung aja kita mulai ke halaman berapa ini? 32. Ada kan muqaddimatul muallif, ya, ada? Nah, itu yang dibaca. Ya. Betul. Dibaca di sini. Ya. Siapa? Iqbal. Terus dia udah dikasih tahu. Pak Yaakob. Ah, ya, terus siapa? Iqbal. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah albirri. wa atammu wa afdalu salati wa atammu Muhammadin al-munazzil Al-Kirami Kalau karim itu karim. Ya, ini jamaknya kirab. Lanjut. Fa inna min ahammi. Itu walaupun dia ya isim tafdil wazan af'al, dia mudhaf. Berada di kasrah. Nanti ma-nya itu ma mausula mudhafun ilaih. Nah, terus al-labibu fa'il dari yubadir. Terus lah asal tuh bacanya syarha maf'ul. Apa? Wayudu ibu. Atau yud abu, yud ab. Husna. Syahida asy-syar'u. Syahida fi'il, asy-syar'u fa'il. Syahida asy-syar'u wal aqlu ala maulahum bihiyazati al-martabati. Maf'ul zurwata puncak. Majdi. Wassana'i. Wa ahrazu bihi qasabat. Ila wirasah. Li ilmihim. Sallallahu alaihi wasallam. Wa husni. Wa husni siratil a'immatil adhari min ahli baiti. Wa ashabihi wa biha kana alaihi a'immatun. Ulama enggak pakai dia mudhaf a'immatu enggak pakai tanwin ulama is-salafi waqtada bihadiyihim al-khalafi. Dah cukup ya. Banyak banget catatannya. Nah, makanya besok sebelum kajian antum udahlah baca-baca dulu. Jangan modal kosong datang ke sini. Kayak tadi Iqbal tuh, nabrak-nabrak banyak. Ya. Latihan malam murojaah, tak ada lagi waktu main-main. Ya. Terus di enggak ada lagi tuh. Udah dihapus belum nomor itu? Sini ada yang hapusin. Wajib dihapus, enggak boleh berhubungan lagi. Ya. Enggak layak. Ya, di sini mukadimatul muallifi, bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi taufiqi, dengan Allah lah yang memberikan taufik kepadaku. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi. Ya, semoga selawat dan salam tercurah kepada sayyid kita Muhammad dan keluarga beliau dan sahabat beliau. Qala al-abdu al-faqiru ila afwi rabbih. Berkata sang hamba yang fakir, ini dia lagi, dia beliau sendiri, ini ibnu jamaah sendiri yang mengharapkan ampunan Rabbnya Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, alhamdulillah al-birri al-rahim, segala puji bagi Allah. Ya, al-birri, ini nama Allah ini, yang maha baik. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Maha pemberi rahmat, al-wasi'i al-alim, yang maha luas karunianya, al-alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Zi, nah itu dia zi. Ini asma'ul khumsah. Ya. Karena dia tabi' semua bagi lafadz jalalah. Lillah gitu kan. Zil fadzil azimi, yang memiliki karunia yang agung. Ya, ini afdalu, bukan afdali, karena dia ma'tuf ke alhamdu. Ma'tuf ke mubtada, afdalu salati. Yes, dan salawat yang paling afdal, wa atammu taslimi, salam yang paling sempurna tercurah ala sayyidina Muhammadin an-nabi al-karimi, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia. Tadi Iqbal baca manzil, kalau manzil rumah, Bang. Al-Munazzali. Ini masih kepada Nabi, Al-Munazzali. Itu ialah yang Al-Qur'an diturunkan alai kepadanya. Yang Al-Qur'an diturunkan kepadanya fi dzikril hakimi. Dalam dzikril hakim, yaitu dalam penyebutan dalam kalam Al-Hakim, Allah yang Maha Bijaksana, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan engkau wahai Muhammad itu berada dalam puncak akhlak yang agung. Ya, Syekh Ibnu Jamaah membuka ayatnya dengan ini. Ya, ala khuluqin adzim, karena buku ini berkisar tentang akhlak. Wa ala alihi wa ashabihi al-kirami, dan juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau yang mulia. Keluarga Nabi. Ya, keluarga Nabi ialah anaknya dari Fatimah aja. Ya, anak cucu Fatimah. Wa alihi wa ashabihi, sahabat beliau al-kiram. Jangan karim, kiram. Nah, kalau karim mufrad, jamaknya kiram. Kan ashab, ya. Para sahabat yang mulia. Ya. Juwarihi fi darin na'imi, yang menemani beliau, bertetangga beliau, tetangga-tetangga beliau di negeri yang penuh kenikmatan, yaitu di surga. Amma ba'du, adapun setelahnya. Fa inna min ahammi ma yubadiru labibu syarha syababihi. Ya, maka di antara yang paling penting, yang paling urgen, ma yubadiru bihi labibu, apa yang terlintas di benak labib, orang yang cerdas, orang yang pandai. Ya. Syarqa syababihi, di awal-awal masa mudanya. Yud'abu nafsuhu, yaitu jiwanya dilatih. Fi tahsili wa iktisabi husnal adabi, untuk mendapatkan, untuk meraih husnal adab, adab yang baik. Alladhi syahida syar'u wal aqlu bifadlihi. Syahida yashadu, itu kan menyaksikan ya. Ya, kita terjemahkannya dengan terjemahan bebasnya, yang dinyatakan oleh syariat gitu. Bukan yang syariat menyatakannya, bukan yang menyaksikannya gitu. Yang syariat akal menyaksikannya, menyatakannya, menetapkannya bifadlihi, akan keutamaannya. Wattafaqat, ittafaqa yattafiqu, apa artinya? Bersepakat. Wattafaqatil ara'u, dan seluruh pendapat bersepakat. Wal alsinatu, dan seluruh lisan, semua orang artinya yang punya akal, yang bisa bicara, bersepakat. Ala syukri ahli, untuk mengapresiasi, ya, mengapresiasi ahlihi. Itu orang yang punya adab yang baik tersebut. Susah ya? Iya. Susah. Latihan. Kan kalau Tufahu Sabiyah kita baca, ya, syarahnya itu mudah. Ya enggak? Nah, kemudian mustalah hadis yang Syekh Utsaimin kita baca sedang, itu di atas tufah. Nah ini di atas mustalah. Begitu. Nah, insyaAllah. Wa inna ahaqqan nasi bi hadhil khoslatil jamilah. Dan sesungguhnya manusia yang paling berhak untuk mendapatkan hasil yang indah ini, aulahum, dan yang paling utama diantara mereka, diantara manusia, bihiyazati hadhil martabatil jalilah, untuk bihiyazah, untuk mendapatkan, memperoleh martabat, kedudukan yang tinggi ini adalah ahlul ilmi. Adalah ahlul ilmi. Ahlul ilmi khobar dari inna. Ya. Adalah ahlul ilmi. Yaitu orang-orang yang berilmu. Alladhi hallau bihi dzurwatal majdi wassanai. Wassanai. Ya. Yang mereka hallau. Ya. Bukan... bukan manis. Ya, halau itu lihat di footnote jalau. Ya, di footnote nomor 12 jalau, yaitu yang mendapatkan bihi dengan akhlak yang baik tersebut zurwatal majdi. Ya, zurwah. Zurwah itu puncak. Ya. Zurwah hiya a'la. Zurwah itu artinya tertinggi, puncaknya. Nah, itu makna zurwah. Puncak pujian. Ya, kalau zurwah lihat di putnat, az-zurwah itu hiya a'la sanamil ba'ir. Yang namanya zurwah itu adalah puncak dari punuk unta. Unta kan ada punuknya tuh. Itu sanam. Ya. Nah, dzurwah itu atasnya yang paling ujung namanya dzurwah. Ya. Dzurwah sanam, lihat di footnote nomor berapa itu? 13. Ya. Puncak dari apa namanya? Punuk unta namanya. Ya. Jamaknya adzura. Ya. Jam'uha adzura. Wal muradu huna, yang dimaksud sini a'lal majdi. Ya, kama fi lisanil arabi. Yang dimaksud di sini adalah puncak pujian sebagaimana terdapat dalam keterangan di buku Kamus Lisanul Arab. Nah, mereka ialah yang mendapatkan puncak pujian wassana'i. Sana'i. Lihat di footnote nomor 14 ay irtifa'ul manzilah. Ya, wal qadar indallahi ta'ala kama fi nihayah. Kama fi nihayah. Itu apa artinya sana? Bukan sina, sana. Ya. Sana adalah irtifa'ul manzilah, tingginya kedudukan. Ya, di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam kitab An-Nihayah. An-Nihayah Ibn Athir. Nah. Wa ahrazu bihi qasabatis sabaqi. Yang mereka mendapatkan pundi-pundi as-sabaq, ya, pundi-pundi terdahulu berupa wirasah, ila wirasati, berupa warisan al-anbiya, para nabi. Kenapa demikian? Li ilmihim bimakarimi akhlaki Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabihi. Karena pengetahuan mereka akan akhlak Nabi dan adab beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa husni siratil a'immatil athhar. Dan akan dan juga karena pengetahuan mereka tentang baiknya, bagusnya perjalanan hidup para ulama yang suci. Min ahli baitihi, dari kalangan ahli baitnya Nabi. Wa ashabi, dari kalangan sahabat Nabi. Wa bima kana alaihi a'immatu ulama salafi, dan juga dari apa yang ada pada para imam-imam ulama salaf. Waqtada bihadihim fihi masyayikhu. Masyayikh jama'ah fa'il dari iqtada. Dan para masyayikh, para syekh-syekh khalaf, orang-orang yang belakangan yang meneladani mereka. Sampai sini. Ya. Nah. Sudah. Ahmad, tafadhal. Qala ibnu Sirin. Sirin. Ah, Sirinin. Qala ibnu Sirin. Dia bukan ghair munsharif. La yakhruju. La yakhruju. La yakhruju. Itu bukan la muta'lil. Ya. La yakhruju. Hah? Apa itu? Sintai. Ya, nanti di footnote ada keterangannya. Di footnote, ya, lihat di footnote nomor 17 itu yang benar sinin, summa sinin, as-sinin, bertahun-tahun. Bukan sintin, tapi sinin, summa sinin. Itu lihat di footnote. Ya. Sinin, summa sinin. Wal mizanu al akbar. Wal mizanu al akbar. Wa alaihi tahridul asyai. Tu'radu. Tu'radu asyai. Ala turutihi wa siratihi wa hadihi. Wa hadihi. Wa hadihi. Wa wafaqaha wafaqa yuwafiku wafaqaha wafaqaku wama khalifuha wama khalafaha khalafa yukhalifu wama khalafaha wahuwal batil wakala habibu binu syahid libni ya bunaya ishab al-fuqaha wal-ulamaha wata'allam minhum wa'ul min adabihim fa'inna dhalika ahabba ilayya min kathirin minal hadith wa'ala ba'duhum nibnihi ya bunaya li la'an la'an kata'allama badan ahabbu khabar khabar anna ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilmi wa qala muqallidu makhlad wa qala makhlad ibn al-husayni ibni an Mubarak ibn Mubarak, ulama, imam Abdullah bin Mubarak, ya Abdullah bin Mubarak, ini ulama, salaf, ya, kibar, salah satu kibar era salaf dahulu. Terus? Hmm. kaifa syahwatuka lil hadd. Faqala asma'u bil hafi minhu mimma lam asma'u fatawaddu. Ya, itu kan dari wadda ya waddu. Wadda ya waddu, ya, menyukai. Fatana'ama. Al-Mudillah. Tolak, ya perhatikan tolak mubtada. Wahu mudaf al-mar'ah mudafun ilaih. Al-Mudillah na'at dari al-mar'ah. Ya. Walad berarti irabnya apa? La maf'ul dari tolak. Tolak kan masdar, beramal amal fi'il. Di isim, beramal amal fi'il. Talabul mar'atil mudillati waladaha. Ya. Yang seorang wanita yang tersesat mencari putranya, anaknya. Terus? Goiruhu. Nah. Eh, cukup sampai sini Ahmad. Ya. Perhatikan. Dari mana Ahmad bacanya? Ibnu Sirin. Ibnu Sirin menyatakan, kanu mereka dahulu para salaf. Ibnu Sirin itu kalangan tabi'in. Ya berarti yang dimaksud oleh Ibnu Sirin adalah kalangan tabi'in dan juga sahabat. Dahulu mereka para salaf ya ta'allamunal hadiyah. Apa yang dimaksud dengan hadiah di sini? Yang dimaksud dengan hadiah di sini adalah adab. Ya, adab. Mereka mempelajari hadiah yaitu adab. Mereka mempelajari adab dahulu kama yata'allamunal ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ya. Jadi kalau belajar ilmu fokus, belajar adab juga fokus. Belajar ilmu bertahun-tahun, belajar adab juga sekian tahun. Ah, berkata Al-Hasan. Hasan di sini maksudnya siapa? Hasan Al-Basri, tabi'in. Yang ada di Basrah. In kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi. Ya, sinin summa sinin itu maksudnya, bukan sintin. Atau sanatain summa sanatain, ya. Sanatain summa sanatain. Lihat di footnote yang benar adalah sinin summa sinin. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya apabila seseorang keluar dari adab diri dia itu, akan keluar adab itu setelah dia mempelajari sinin summa sinin bertahun-tahun. Keluar adab di situ. Sufyan ibn Uyainah menyatakan, inna Rasulullah SAW huwa al-mizanu al-akbaru. Ahmad, jangan akbari. Ya, enggak mungkin mizan jadi mudof padahal dia ada al. Nah, tadi kan? Paham. Sesungguhnya Rasulullah SAW beliau adalah mizan, timbangan yang paling besar. Ya, artinya tolak ukur yang paling besar. Segala sesuatu nanti diukurnya dengan Rasulullah. Alaihi, kepada beliaulah turadul asya'u. Segala hal dikembalikan kepada beliau. Ala khuluqihi, ya, atas akhlak beliau, siratihi, ya, autobiografi beliau, perjalanan hidup beliau, hadihi, petunjuk beliau. Fama wafaqaha fahuwal haqqu. Nah, barang siapa yang selaras dengan ya semua tadi, ya, berbagai hal yang dikembalikan kepada Rasulullah tadi, itulah yang hak. Dan siapa yang menyelisihinya, maka itu adalah batil. Maka itulah batil. Nah, qala al-Habib ibn Syahid libnihi. Habib bin Syahid. Habib hada. Habib bin Syahid berkata kepada putranya, ya bunai, wahai ananda, ishab al-fuqaha. Ishab itu fil amr. Sahiba yashabu. Fa'ila yafalu. If'al. Ya. Bersahabatlah engkau. Bergaulah engkau. Al-fuqaha. Dengan para fuqaha. Dengan para ahli fikih. Wal-ulama'ah. Dengan orang-orang alim. Wa ta'allam minhum. Dan belajarlah engkau dari mereka. Wa khudh dan ambillah min adabihim. Ambillah adab mereka. Fa inna dhalika. Karena yang demikian itu. Ahabbu ilayya. Lebih saya sukai. Min kathirin minal hadis. Daripada banyaknya hadis yang engkau peroleh. Jadi ilmu yang banyak itu kalah dibandingkan dengan adab yang baik. Ya. Lihat itu ya, riwayat Habib bin Syahid berkata kepada putranya, sanadnya hasan. Ya, sanadnya adalah hasan, di putnat nomor 19. Rawahul Khatib fil Jami'. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, kita beliau Jami' Akhlaq Ar-Rawi. Jami' Akhlaq Ar-Rawi. Qala ba'duhum li ibnihi, dan sebagian mereka, sebagian salaf berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai ananda, la anta ta'allama baban minal adabi, engkau mempelajari satu bab dari adab. Itu ahabbu ilayya, lebih saya sukai. Min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilmi. Itu lebih saya suka daripada engkau mempelajari 70 bab dari bab-bab ilmu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Lihat tuh di footnote. Ya. Ini secara umum demikian, tapi apa? Secara global ya, tapi perlu diperinci, ya. Makanya kata beliau di sini di footnote, ya, lam ajidhu. Saya enggak mendapati yang demikian sanadnya. Wa ma adalik. Walaupun demikian, laisa ala itlaqihi. Ini enggak secara mutlak antum katakan belajar satu bab adab lebih utama daripada belajar 70 bab ilmu. Ini kata pentahkik. Ya, kata pentahkik, ini laisa ala itlaq. Ya. Tidak secara mutlak. Ya, tidak secara mutlak. Ya. Sahih ini dikatakan oleh pentahkik. Ya. Kemudian kata beliau, famin abwabil ilmi ma yakunu al adab, ya, ma yakunu al adab ahsana minhu. Maka di antara bab-bab ilmu itu yang ada yang adab, ya, yang lebih baik daripada adab daripadanya, ya. Apa afan, famin abwabil ilmi ma yakunu al adabu ahsana minhu. Di antara bab-bab ilmu memang ada yang adab lebih baik daripada ilmu-ilmu tadi. Tapi wa minal ilmi ma la yuwazihi syai'un ka ilmi tauhid wal aqidah bal huwa dzurwatul adabi. Tapi di antara ilmu ada yang tidak bisa sama, tidak bisa sejajar sesuatu apapun dengannya. Semisal ilmu tauhid, ilmu aqidah. Bahkan inilah puncak dari adab. Karena kita mau beradab kepada Allah. Bisa dipahami sini ya. Jadi pernyataan beliau ini enggak mutlak. Ya, ngerti sini? Karena ini pentingnya baca tahqiq ya. Adanya. Hah? Qala Makhlat bin Husain, Ibnu Mubarak. Makhlat bin Husain berkata kepada Abdullah bin Mubarak. Ya, nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal hadis. Ya, banyaknya adab lebih kita butuhkan daripada banyaknya hadis. Masya Allah. Ini sanadnya sahih. Ya. Ya. Cukup dulu deh ya. Nanti kita lanjut esok insya Allah. Ya. Insyaallah esok kita sambung lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Shalawatulailah. Anda. Astagfirullahaladzim.